Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man amara khatimahu bisadaqah wa lam yunawil bi nafsih. Bab man amara khatimahu, seseorang yang memerintahkan khatimnya, pembantunya, pelayannya, pegawainya, karyawannya, bisodakoh, untuk bersodakoh, walam yunawil binasihi, dan dia tidak menyerahkan langsung sodakoh itu dengan sendirinya, dengan dia sendiri, tidak menyerahkan langsung, tidak menyerahkan langsung sodakoh itu. Yakni apa hukumnya, apa pahalanya. Qala rahimahullah wa qala Abu Musa dan berkata Abu Musa, yakni Abu Musa al-Ash'ari, namanya Abdullah ibn Qais. Ini namanya apa ya, dalam ilmu hadis? Namanya mu'allaq. Hadithun mu'allaq. Al-Imam al-Bukhari membuang sanadnya dan langsung menyebutkan qala Abu Musa 'ani Nabi. Hadza mu'allaqun. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, huwa ahadul mutasaddiqin. Huwa ahadul mutasaddiqin, yakni dia salah satu dari yang bersedekah. Hadis ini nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada bab-bab yang setelahnya nanti. Nanti akan disebutkan oleh Imam Bukhari pada bab-bab yang setelahnya nanti, yaitu pada bab yang ke-25 dari Kitab Zakah, hadis nomor 1438. Baik, dari hadis ini barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya seseorang yang memerintahkan pembantunya atau karyawannya untuk bersedekah tidak dia serahkan sendiri juga mendapatkan pahala sedekah. Dia termasuk mutasaddiq, termasuk orang yang bersedekah. Sementara sang pembantu, sang pelayan, sang karyawan yang diperintah bersedekah juga mendapatkan pahala sedekahnya. Jadi yang dapat pahala dua orang, ya. Yang pertama yang disuruh, yang kedua yang memerintah. Yang memerintah selaku pemilik harta, yang disuruh selaku pelaku langsung. Dia yang langsung menyerahkan sedekahnya kepada mustahik. Misal saya memiliki khadim, entah itu pembantu atau pelayan atau karyawan atau pegawai. Saya memerintahkan pegawai saya untuk bersedekah. Kira-kira pakai uang siapa itu? Uang saya, bukan uangnya dia. Saya tidak menyerahkan langsung sedekah saya tadi. Tapi saya yang memerintah, saya perintahkan kepada pegawai saya untuk memberikan sedekah itu kepada mustahiknya. Saya yang memerintahkan dapat pahala sedekah. Saya dikatakan sebagai mutasaddiq, orang yang sedekah. Sebagai pemilik harta. Sementara pegawai saya juga dapat pahala sedekah. Juga dikatakan sebagai mutasaddiq, orang yang bersedekah. Kenapa ya kan? Li'annahu al-mubashir. Dikarenakan dia yang melakukannya, pelaku langsung. Paham soalnya? Begitu pula barakallahu fikum dalam contoh-contoh kasus yang lain. Ketika melibatkan dua pihak, maka dua-duanya dapat pahala amal tersebut. Baik, seorang suami memiliki harta. Istrinya sedekah dari harta sang suami. Maka sang istri dapat pahala sedekah selaku pelaku langsung sedekah tadi. Sementara sang suami dapat pahala dari apa yang dia usahakan selama ini selaku pemilik harta. Dapat dua-dua. Paham misalnya ya? Tayyib. Juga dari sini barakallahu fikum. Al-mutasaddiq ala qismain. Orang yang bersedekah itu dibagi dua. Yang pertama ialah man yubashiruha binafsih. Man yubashiruha binafsih. Seseorang yang langsung menyerahkan sedekah itu sendiri. Wa hadha huwal afdal. Inilah yang lebih afdal. Ini dibahas kemarin di atas. Babu sadaqati bil yamin. Babu sadaqah dengan tangan kanan. Itu menunjukkan dia yang langsung memberikannya dengan tangan kanan. Ada afdal. Al-qismu tsani yang kedua. Man amara ghairahu bisadaqah. Yang memerintahkan orang lain untuk bersedekah. Bimalihi, dengan hartanya. Ya, man amara ghairahu bisadaqah min malih. Memerintahkan orang lain untuk bersedekah dari hartanya. Berarti dia bukan mubashir, bukan pelaku langsung, tapi dia menyuruh orang lain. Dia juga dikatakan mutasaddiq. Wa hadza jaiz. Ini diperbolehkan dengan hadis ini. Naam, sehingga langsung itu lebih afdal, diwakilkan orang lain juga boleh. Naam, kalau diwakilkan kepada orang lain, maka sang wakil juga dapat pahala sedekahnya. Masyaallah. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان ابن أبي شيبة. Beliau saudaranya Abu Bakar ibn Abi Shaybah. Abu Bakar namanya siapa? Namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Abdullah bin Muhammad. Kalau Uthman bin Abi Shaybah, Uthman bin Muhammad bin Abi Shaybah. Kilahuma thiqatun. Kedua-duanya rawi yang thiqah. Wa Abu Bakar awthaquhuma. Tetapi Abu Bakar ibnu Abi Shaybah yang lebih thiqah. Saudara kakak beradik, Abu Bakar lebih thiqah. Uthman juga thiqah. Qala haddathana Jarir an Mansur Jarir bin Abdul Hamid. Wa Mansur ibn al-Mu'tamir. An Syaqiq. Syaqiq bin Salamah. Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah. An Masruq. Masruq ibn al-Ajda' Al-Wadi'i al-Hamadani. Mukhadram. Masruq ini Mukhadram. Tahu Mukhadram? Seseorang yang mendapati masa jahiliyah dan masa Islam, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Man adraka al-jahiliyata wal-Islam walam yaron Nabi SAW. Yang mendapati masa jahiliyah dan masa Islam, tapi tidak pernah melihat, tidak pernah ketemu Rasulullah SAW. Itu Mukhadram. Al-Mukhadram min kibari tabi'in. Mukhadram termasuk tabi'i kabir, termasuk ulama tabi'in yang senior, yang kibar. An Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kunyahnya Ummu Abdillah. Apakah Aisyah punya anak? Tidak punya anak. Menunjukkan bolehnya seseorang memiliki kunyah walaupun belum punya anak, baik laki ataupun perempuan, baik yang menikah atau belum menikah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dikatakan sebagai afqahu nisa'il alam, wanita yang paling faqih di dunia ini. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha. Apabila wanita itu menginfakkan, berinfak dari makanan di rumahnya, ghaira mufsidatin, dengan tanpa membuat mafsadah, ya, tidak merusak, tidak memadharatkan harta suami, makanan dari suami, kana laha ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, bima anfaqat, dengan apa yang dia nafkahkan, yang dia infakkan. Wa li zawjiha ajruhu bima kasab, sementara suami dia mendapatkan pahalanya dari apa yang dia usahakan. Wa lil khazin mithlu dhalik, al khazin juga seperti itu keadaannya. Al khazin adalah khadimul malik, khadim al malik, khadamnya pemilik harta. Baik dia resmi sebagai khadamnya atau dia insidentil sebagai khadamnya. Al-muhim, dia yang diminta oleh sang pemilik harta untuk menginfakkan hartanya. Dikatakan mithlu dzalik, juga mendapatkan yang sama. Yakni al-khazin, orang yang khadim selaku pelayan pemilik harta dapat pahala dari apa yang dia infakkan. Sang pemilik harta, sang tuan, juga mendapatkan pahala sedekah dengan apa yang dia usahakan. La yanqusu ba'dhum ajra ba'dhin syai'a. Sebagian mereka tidak mengurangi pahala sebagian yang lain sedikit pun. Bayangkan, masing-masing dapat pahalanya sempurna, tidak mengurangi pahala yang lain. Masya Allah. Namanya ya. Dari hadis ini barakallahu fikum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, hukum asal seseorang tidak boleh menggunakan harta orang lain. Hukum asal seseorang tidak diperbolehkan menggunakan harta orang lain. Ya, al-aslu alla yatasarrafa as-shakhsu fi mali ghairihi. Hukum asalnya seseorang itu tidak boleh menggunakan harta orang lain. Sebab bukan hartanya. Illa biizni, melainkan atau kecuali dengan izin pemilik harta. Wa hadzal idznu naw'ani. Izin, perizinan dari pemilik harta ada dua macam. Yang pertama bin nas, ada pernyataan langsung dari pemilik harta mengizinkan dia. Jadi langsung ada izin secara lafaz. Kamu saya izinkan menggunakan harta ini. Gitu. Kamu saya izinkan memakai harta ini. Itu namanya idnun nassi atau lafzi atau wadhi. Yang kedua, perizinan yang kedua namanya bil urf. Perizinan itu diketahui dengan kebiasaan. Bil urf, dengan kebiasaan. Artinya secara kebiasaan sang pemilik harta ridha kalau harta dia dipakai untuk sedekah, untuk infak dan semisal. Dari kebiasaan, paham ya? Ini juga mu'tabar, termasuk izin yang mu'tabar secara syariat. Barakallahu fikum. Ini hukum asal. Ya, hukum asal seseorang itu tidak boleh menggunakan harta orang lain. Harta milik suami, sang istri tidak boleh menggunakan harta sang suami. Harta milik tuan, sang pelayan, sang pembantu tidak boleh memakai harta tuannya. Tayyib, seseorang ikhwah memiliki hartanya sendiri, tidak boleh bagi ikhwah yang lain meminjam menggunakan hartanya atau barangnya orang lain tanpa seizin. Ada mafhum. Semua harus izin. Izinnya bisa jadi langsung dilafalkan, langsung resmi pernyataan izin, perizinan, atau dengan kebiasaan. Baik, yang dibahas sekarang ini barakallahu fikum adalah ketika wanita menginfakkan harta suami sepengetahuan atau seizin sang suami. Paham ya? Atau bahkan diperintahkan oleh sang suami. Di sini sang khadim berinfak, menginfakkan harta tuannya juga dengan seizin tuannya atau diperintah oleh tuannya. Itu kenapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam babnya menggunakan kalimat babu man amara bi khadimihi. Bab seseorang yang memerintahkan pembantunya. Berarti pembantu tadi sudah dapat izin dari pemilik harta. Difahami insyaAllah ya. Barakallahu fiik. Tetapi kalau tidak ada izin sebelumnya, baik izin secara lafaz atau kebiasaan, tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menggunakan harta orang lain. Diinfakkan atau diapakan tidak boleh. Harus ada izin. Izin resmi atau secara kebiasaan. Difahami kan ya? Difahami. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua. Diperbolehkan bagi seorang istri berinfak dengan harta sang suami baik itu makanan ataupun uang ataupun yang lain. Ya, penyebutan makanan dalam hadis ini sebagai contoh, bukan pembatasan. Ya, seorang wanita, seorang istri diperbolehkan untuk berinfak atau menginfakkan harta sang suami, baik makanan atau harta uang atau yang lain-lainnya, dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah mendapatkan izin atau keridhaan sang suami. Mendapatkan izin atau keridhaan sang suami, baik secara langsung memang diperintahkan oleh sang suami atau dikasih izin resmi oleh suami, atau dengan kebiasaan, ya, dengan kebiasaan. Secara kebiasaan dia tahu suaminya bakal mengizinkan. Syarat yang kedua ialah ghairu mufsidah. Ghairu mufsidah. Infaknya tidak memadharatkan keuangan atau harta sang suami. Ini penting, ya, kata-kata ghairu mufsidah. Betul, izin dari suami itu ada. Tapi sang istri, masya Allah, hampir semua harta sang suami dikuras sama dia. Dihabiskan semua untuk infak dan sedekah. Begitu suaminya tahu, goncang ekonominya. Nah, loh, itu uang modal itu. Hah? Dicek ternyata cuma tinggal 1 juta. Berarti infaknya dia hampir 1 miliar. Masya Allah. Nah, ada mufsidah. Adalah ya juz, tidak diperbolehkan. Walaupun dia tahu suaminya memberikan izin untuk berinfak. Tadi karena infaknya membahayakan, memadharatkan keuangan sang suami, tidak boleh. Paham ya? Jadi dikatakan ghairu mufsidah. Dilihat di dompetnya sang suami ada uang 1 juta. Infak 100 ribu. Membahayakan? Hah? Nah, membahayakan. Yakin? Jawabannya, ya tergantung kondisi sang suami. Ya, uang 1 juta itu semuanya uang modal. Ya, yang untuk sehari-hari cuma 50 ribu. Nah, kalau antum sedekahnya 100 ribu, terkurangi uang modal 50 ribu. Enggak boleh. Tergantung keadaannya masing-masing. Tergantung keadaannya masing-masing. Intinya ghairu mufsidah. Baik, misalkan sang suami itu istrinya tahu suami ini uangnya banyak. Nah, di brankasnya itu ratusan juta. Di dompetnya puluhan juta. Tahu dia, modalnya di situ, modalnya tempat yang lain sudah. Nah, dilihat di dompetnya kala itu ada uang 2 juta, diambil 500 ribu diinfakkan sama sang istri. Ini enggak membahayakan. Diketahui dengan pasti tidak membahayakan. Enggak ada masalah. Tapi kalau membahayakan tidak boleh, walaupun cuma sedikit, enggak boleh. Bisa tuh bayangkan ya, di dompetnya sang suami itu 500 ribu ya, itu modal setiap harinya itu. Ya macam-macam ya, untuk modal bikin gorengan, modal bikin macam-macam, 500 ribu. Masya Allah, itu perempuan luar biasa dermawannya itu, diambil separuhnya sama sang istri, 250 ribu diinfakkan bisa bilillah, jeblok itu suaminya ya. Dilihat, lu mana ini uang saya ini? Kok tinggal separuh ini? Ini mau belanja gak jadi ini. Isinya santai. Anu mas, tadi diinfakkan fisabilillah. Belongo sang suaminya. Ya, infak sih bagus. Cuma secara kalkulasi manusia ini membahayakan ekonomi sang suami. Nah, terus mau usaha apa ini? 500 ribu. 500 ribu itu sudah modalnya sudah sangat mepet. bisa belanja dia untuk dagangannya, dikurangi separuh, ya wis gulungtikan. Adalah ya Yajuz, enggak boleh. Intinya ghairu mufsidah, tergantung keadaan masing-masing sang suami. Ini kenapa dikatakan ada kata-kata ghairu mufsidah? Sebab sang istri itu berinfak tanpa sepengetahuan suaminya. Suaminya lagi tidak ada. Maka ada kata-kata ghairu mufsidah. Lain halnya kalau ada suami, istri yang kepengen infak, kepengen sedekah. Mas, kepengen infak, mas, kepengen sedekah. Punya uang berapa, mas? 500.000 dik. Hah? Itu modalnya berapa, mas? Ya iki modalnya dik, 500.000 iki dik. Ikhlas dak kalau saya ambil 150.000 untuk infak bisa fillah. Ya, investasi akhirat. Ya, kalau mesti ikhlas infakan 150.000, saya tak modal 350, biasa dagangan sekilo, sekarang setengah kilo saja. Mudah-mudahan dapat untung banyak, nanti keesokan hari dagangan sekilo lagi. Ya Allah, bismillah. Enggak ada masalah, sama-sama ridho. Yang memilih harta meridhoi hal tersebut. Tapi ridho enggak kira-kira sang suami? Jawabannya ya ora. Umumnya tidak pakar ridho. Nah, ini modalnya dia. Ala kulli hal, dengan keridhaan sang suami, dan yang kedua dengan ketentuan ghairu mufsidah. Kalau terjadi yang semacam ini, sang istri berinfak dari harta sang suami dengan keridhaan sepengetahuan sang suami, dengan tanpa memberikan kemudharatan, maka dapat pahala dua-duanya. Sang istri dapat pahala dengan infaknya, sang suami dapat pahala dengan dia mencari ma'isyah dengan uang tadi. Dapat pahala dua-dua. Barakallahu fikum. Semisal ini pula terkait dengan al-khazin. Orang yang diberi amanah untuk memegang harta sang pemiliknya. Juga sama. Ketika dia berinfak dari harta tuannya, dengan sepengetahuan tuannya, dengan keridhaan tuannya, baik langsung diperintahkan atau dikasih pernyataan tegas pembolehan atau secara kebiasaan diboleh, yang kedua tidak membahayakan harta tuannya dan dia berinfak, maka sang khazin dapat pahalanya, sang pemilik harta juga dapat pahalanya. Barakallahu fikum. Namanya dipahami ini, dipahami. Baik, bagaimana kalau melibatkan tiga pihak? Baik, ada saudara kita namanya Abu siapa ya, Pak? Hah? Abu siapa? Abu Rus. Hah, Abu Rus. Tau Abu Rus. Tau Rus artinya. Ruzun nasi. Abu Rus. Nah, kenapa dibilang Abu Rus? Dikarenakan dia juragan beras. Ada Abu Rus, juragan beras. Dia memiliki usaha di bidang jual beli beras. Nah, kayak beliau ya, juragan beras. Di gudangnya berton-ton beras. Ya dia jual, ya dipakai untuk makan sama dia. Baik, dikarenakan punya gudang, ada sekuritinya. Ada penjaganya, ini enggak sembarangan ya. Berton-ton nih. Yang pemilik beras Abu Ruz. Dia punya sekuriti namanya Abu Rozi. Masya Allah. Nah, suatu hari Ummu Ruz. Yang ini siapa yang buat Ummu Ruz? Hah? Istrinya. Suatu hari istrinya itu berinfak dari beras milik sang suami. Dia melihat ada seorang mutazawijin betul-betul sangat-sangat memerlukan yang namanya beras untuk makan. Tiba-tiba tidak punya apa-apa, dia miskin, fakir, Masya Allah kasihan. Lihat itu, Ummu Fulan. Sudah. Maka Ummu Rus ini menghubungi Abu Rozi selaku penjaga, selaku penjaga gudang berasnya itu. Afwan Abu Rozi, tolong dikirim kepada Abu Fulan di rumahnya satu karung beras. Siap Nyonya, kirim. Nah gitu ya. Masya Allah. Pertanyaan saya, yang dapat pahala siapa saja? Hah? Abu Rus dapat tak? Dapat, selaku pemilik harta yang punya usaha tadi. Umurus dapat tak? Dapat, selaku munfiqah atau mutasaddiqah yang langsung bersedekah. Dengan syarat izin ridho sang suami dan tidak membahayakan ekonominya. Dan sekian puluh ton satu karung beras enggak bernilai ya. Nah gitu ya. Bagi dia. Terus Abu Rozinya dapat enggak? Hah? Dapat. Nah, Abu Rozinya selaku security dapat dengan syarat dia betul-betul menunaikan amanah yang dibebankan kepada dia oleh sang pemilik harta. Dia tunaikan, betul-betul dia tunaikan seperti yang diminta, dikasihkan langsung kepada mustahiknya. Amin. Ada al-khazinul amin. Semua dapat pahalanya. Masya Allah. Mau contoh yang lain? Hah? Contoh yang lain. Hah? Ada Abu Rus, wahada Ummu Rus, wahada Ibnu Abi Rus. Ada putranya Abu Rus, namanya Reza. Semua tekan dengan Rus ya Fajar. Rus, Razi, Reza. Ya Allah. Yang infak Ummu Rus, dia meminta menghubungi anaknya si Reza ini. Reza, tolong ambil kamu dari gudang beras bapakmu satu 10 karung beras. Satu karung berapa kilo Ikhwan? 25 kilo dikalikan 10 sama dengan 250 kilo, 2 kintal setengah. Tolong Reza, ambil dari gudang beras bapakmu itu 10 karung beras. Kamu infakkan bagi-bagi untuk para mutazawijin, ada 10 orang itu. Tayyib barakallahu fikum. Tadi gimana Ikhwan ceritanya? Hah? Ummu Rus ingin berinfak bersedekah dari beras milik sang suami. Ummu Rus menghubungi anaknya yang namanya Reza ini. Reza apa Rus? Reza. Reza, tolong ambil 10 karung beras dari gudang beras bapakmu itu, kamu infakkan kepada para mutazawijin yang fakir miskin, ada 10 orang itu. Ya Mi, dikarenakan si Reza ini seorang diri 10 karung gak kuat dia bawa, akhirnya Reza ini meminta tolong khazinnya tadi, penjaga gudang berasnya. Namanya bapak siapa? Abu Rozi tadi itu. Seilingan tuh ya. Pak Abu Rozi, tolong pak, bantu saya pak. Saya disuruh Umi mengambil 10 karung beras ini pak. Disuruh membagikan kepada apa namanya mutazawijin yang fakir miskin 10 orang itu. Ya anak Reza, siap. Udah berdua bahu-membahu menurunkan 10 karung beras, dibawa ke geledekan gitu, disuruh berdua. Kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Yang dapat pahala siapa ini? Semuanya. Masya Allah. Abu Rus dapat harta. Dapat pahala dengan apa yang dia usahakan dari maisyahnya. Umurus dapat selaku munfiqah mutasaddiqah yang langsung bersedekah dan diketahui selama ini suaminya mengizinkan dan tidak membahayakan harta sang suami. Si Reza dapat selaku yang dikasih amanah oleh umiknya. Abu Rozi dapat selaku khazin dan selaku muta'awin, orang yang bertawun yang membantu Reza dalam memberikan sedekahnya tadi. Luar biasa. Semua yang terlibat dapat dengan kapasitasnya masing-masing. Selama amanah, ikhlas, izin dari pemilik harta dan tidak merusak harta sang pemilik. Difahami ya ikhwan insyaallah ya. Dikatakan di sini la yang kusu ba'duhum ajra ba'din syai'ah, tidak akan mengurangi pahala yang lain sedikit. Masing-masing dapat pahala sedekah kamilan sempurna. Barakallahu fikum. Maka yang namanya amal ibadah itu sangat banyak. Di antaranya sedekah, dianjurkan sangat untuk bersedekah. Yang namanya sedekah bisa langsung diberikan sendiri, bisa menyuruh orang lain. Barakallahu fikum. Nah, semua yang terlibat dalam amaliyah ibadah kepada Allah Azza wa Jal mendapatkan pahala tergantung keadaan dan niatnya masing-masing. Allahu ta'ala alam bisawab. Hadisnya pendek, semuanya harus menghafal. Kalau tidak hafal disuruh berdiri. Dikarenakan pendek. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sementara demikian ya kawan, cukup dikarenakan waktunya yang semakin malam. Sudah waktunya salat isya ya kawan ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.